Mitra Bisnis, Kompas menulis, Presiden SBY mendapat penghargaan International The World Statesman sebagai pengakuan atas kepemimpinannya dalam mempromosikan nilai-nilai toleransi, keberagaman iman, dan kepercayaan. Beberapa pihak berpendapat penghargaan tersebut belum layak mengingat masih banyaknya kasus kekerasan dan pelanggaran kebebasan beragama di tanah air yang belum diselesaikan oleh SBY. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Koordinator Gerakan Indonesia Bersih, Adi Masardi. Pak Adi, apa komentar Anda? Ya, pertama begini, bahwa penghargaan itu kan memang tidak sesuai ya di mata kita ya, di mata masyarakat Indonesia, bahwa penghargaan yang diberikan dengan kategori statusmen itu sebagai negarawan ini tidak cocok dengan realitas yang kita lihat sehari-hari terhadap yang mendapat penghargaan, pertama. Kemudian yang kedua, di era globalisasi ini, di era di mana informasi begitu cepat dan luas dan mudah diakses, rakyat Indonesia kan tahu bahwa lembaga-lembaga pemberi gelar, lembaga-lembaga internasional pemberi gelar itu semuanya sudah diketahui bahwa ini ada deal-deal tertentu, ada bisnis, ada ini bagian dari bisnis sehingga orang kalau mau bayar bisa dapat anugerah apa saja dari luar negeri, mulai dari Menteri Keuangan yang terbaik, Presiden terbaik, Wali Kota terbaik. Itu kan di luar itu lembaga-lembaga ini sih faktanya itu kan lembaga-lembaga bisnis, lembaga-lembaga pencari uang dengan mengandalkan dari luar negeri seolah-olah memiliki integritas, kredibilitas untuk memberikan penghargaan. Jadi ini tidak punya arti apa-apa sekarang ini. Bahkan kalau kita lihat yang kredibilitas tinggi seperti Nobel pun kan di balik itu ada juga hal-hal yang memang tendensius dan penghargaannya. Kita masih ingat misalnya ketika dunia internasional menginginkan Timur-Timur lepas dari Indonesia, kemudian hadiah Nobel diberikan kepada Uskup Belo dan Ramos Horta dari Timur-Timur. Kan ini juga ada ininya, ada tendensi-tendensinya. Kemudian sebelum ini juga SD dapat gelar dari Inggris, Kesatria Grand Cross itu. Nah, ini juga kan bagian dari diplomasi Inggris untuk mendapatkan konsesi-konsesi ini gas di Papua ya. Nah, saya melihat gelar-gelar semacam ini memang sekarang ini sudah tidak punya arti apa-apa. Yang diperlukan oleh rakyat ini adalah fakta bahwa pemerintahan ini mensejahterakan rakyat. Menurut saya sih gelar-gelar internasional sekarang ini, dunia internasional ini, kecuali yang mengenai masalah penghormatan gelar yang ada hubungannya dengan penghormatan kepada kesejahteraan rakyat, itu bolehlah dihormati. Tapi di luar konteks itu, apalagi faktanya penghargaan dengan apa yang dirasakan oleh rakyat itu jauh berbeda, ya pasti tidak akan diapresiasi juga oleh rakyatnya. Nah, ada lembaga-lembaga yang memang berbisnis untuk pemberian gelar ini. Nah, yang menjadi korban itu biasanya negara-negara di negara dunia ketiga seperti Indonesia, Malaysia, Filipina gitu, yang berani mengeluarkan uang untuk dapat penghargaan internasional. Padahal itu bagian dari bisnis lah. Lalu, terkait konflik beragama yang belakangan banyak terjadi. Menurut Bapak, apa yang harus segera dilakukan pemerintah? Kalau presidennya memerintahkan kepada Kapolrinya, bilang, Kapolri coba tolong di daerah-daerah ini, ada kejadian begini-begini, coba kamu sikapi dengan tegas. Itu pasti jalan. Nah, tetapi kalau presidennya diam saja, nah, kepala-kepala polisi di daerah-daerah juga tidak mau mempertaruhkan posisinya, mempertaruhkan jabatannya untuk berhadapan dengan kelompok-kelompok yang radikal semacam itu. Akhirnya mereka mendiamkan. Tetapi kalau ada perintah dari yang lebih tinggi, dari atas, untuk menyelesaikan persoalan ini pasti selesai. Jadi ketegasan kepala negara, ketegasan presiden dalam menyikapi persoalan-persoalan intoleransi di masyarakat ini menjadi kunci atas penyelesaian kasus-kasus ini di negara kita. Di Indonesia ini kan budayanya paternalistik. Meskipun daerah punya otonomi, itu tetapi tetap kebijakan itu tetap terpusat dari presiden ya. Demikian Koordinator Gerakan Indonesia Bersih, Adi Masardi. Saya Wendy Lim.